Saya lagunya ngasih lagi, lagunya apa nih? Ada Banyu, Banyu Surgo, Edot Arisna. Dan Romansa. Yes. Oke, dahsyat sekali ya, luar biasa. Ya. Siang hari ini